Saat yang sekejap ini, bumi berhenti sejenak, dan laut tiada beriak. Ingin beta saat yang sekejap ini, agar tak cepat berlalu, merenggut kasihku. Angin sepoi tak terasa, bersama detik berkejaran, dua insan tak berkata, hanya jantung berdebaran. Ingin aku waktu yang sekejap ini, meresapkan genggamanmu sebelum berlalu. Berkata, hanya jantung berdebaran. Ingin daku waktu yang sekejap ini, meresapkan genggamanmu sebelum berlalu.